dari yang terbuas. Setiap jengkal lorong terpercik darah, darah dari iri, darah dari benci, bahkan darah dari sesuatu yang tak pasti. Kota adalah rimba lantara liar dari yang terliar. Setiap detik taring-taring tajam mengancam. Setiap menit lidah-lidah liar rakus menjulur lapar. Tangis bayi adalah lolong serigala di bawah bulan. Lantun tinggi merobek batu-batu tebing keras dan kejam. Bernafas di antara sikut licik dan garang. Bergerak